Menuju arena. Hai, family. Kayak udah buka hatimu ya, school community juga ya. Bendung Black Rose, selamat datang itu. Gue mau marah, yo, masih ngeplay suasana. Saya di sini, tetap jamah ya. Ramea video shooting. Rocky Darura juga, terima kasih.